Agar semuanya warga besar yang punya Tayu. Dan terima kasih sekali lagi kepada segenap pergantikan anggota Kapolsek dari Tayu juga terima kasih ya. Oke, langsung dikasih satu tebang ada. Ada kelas. Kelas kita bermain bersama. So, Desi, Emma, Si. Yang punya Areta, gak salah. Yang di depan semuanya, jangan berantem ya. Yang punya GP, Seno Putra Bebe, Oreza, Putra Bebe, Tantalan. Putra Tanggesip, Lawa Lata, Dwi Putra Bebe, Sabar Putra Angel, Wisnu, Kang Sento, gak salah. Yang punya Irul Buta KBR juga terima kasih. Bos PK, Teroris Cinta, Atlantik, TYKL. Segenap anggota kader Kapolsek Tayu juga terima kasih. Kaji Loyo, Belangsak. Bangker Putra BAB Kali Loyo Haji Bali Putra BAB Kali Loyo Anjali jodoh yang bakal jodoh semuanya. Thank you Anjal Omri Bini Rawa Lomlek Lata. Yang punya berang saya juga terima kasih Putra Cekre Sekubi Anjal. Jalil Irwan Blangsa Putus Seri yang punya Putus Sireng ya. Kerja di akhirnya di depan Bokras Putu Haji Kang Bas Gendut juga terima kasih ya. Mercedes yang punya jeraga blok tim juga tinggi jalan Kepang Amplang Angkus Rawan Ronte Kakale yang CPK yang punya Sekupi juga thank you. Emergency Berengsek Sedang Jawa Atlantik Bu Iren juga terima kasih ya. Putra RJS Ajo di depan juga terima kasih yang punya soto goyang-goyang di depan thank you aye. Saya lawas tambah lara mending bisa bagian ku ada di rangga aye. jajan.